waktu malam sunyi sepi terdengar bisikmu. Cahaya bulan terang sunyi ku terkenang dirimu. Masa yang silam tak mudah lupa. Penuh kenangan ku alami di waktu malam sunyi sepi ku duduk sendiri. Terkenang di kau seorang kasih hatimu suci murni. Penuh kenangan ku alami di waktu malam sunyi sepi ku duduk sendiri. Terkenang di kau seorang kasih hatimu suci murni.